السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب الوصايا، باب الوصايا. الوصايا جمع وصية، مثل هدايا جمع هدية. sebagaimana hadaya jamak dari jamaknya adalah hadiah, demikian pula wasaya jamak dari wasiyah. Qala Al-Azhari, berkata Az-Zahri, ma'khudatun min wasaitu syai', wasaitu syai'a asyahu, ai idza wasaltuhu, saya wasokkan wasinya, maksudnya saya sambungkan. Berarti kata wasa dari kata si yang maknanya usul, nyambung. Summiyat wasiyatun atau summiyat wasiyatan karena al-musi wasala ma kana lahu fi hayatihi bima kana ba'da mamatihi. Karena seorang yang musi, seorang yang berwasiat, menyambungkan apa yang merupakan miliknya tadinya di kehidupannya dengan apa yang setelah matinya. Ketika dia masih hidup, dia memiliki lahu syai atau lahu asya minal ma'al. Thumma wafat. Ketika hidupnya milik dia, ketika wafatnya milik siapa? Maka dia sambungkan bahwa milikku ini nanti setelah matiku adalah milik si fulan. Nah, ini kata-kata ini menyambungkan antara miliknya ketika hidup dengan milik siapa ketika mati. Mafhum. Alhamdulillah. Dalam bahasa Indonesia wasiat juga, sehingga tidak susah kalian memahami apa makna wasiyah. Wasiat. Apa makna wasiyah? Wasiat. Kalau orang yang mau mati kemudian berkata, nanti kalau saya mati ini berikan pada fulan, itu sudah dipaham wasiat. Kalau dia tidak sakit, dengan sakitnya orang yang akan mati kemudian mengatakan ini buat si fulan, apakah itu wasiat? Bukan. Karena tidak ada makna isal. Tidak ada makna isal. Isal min hayatihi ila ma ba'da mamatihi. Baik. Kalau langsung ketika sehat wal afiat, ini buat fulan, ini buat fulan, maka itu hibah. Sudah dibahas dalam babnya, walhamdulillah. wa yuqalu wasiyyun, atau saya ulangi, wa yuqalu wassa bit tasydid, dengan tasydid, wa awsa wa yusi aydan. Dalam bahasa Arab mewasiatkan itu bisa tiga kata, bisa dengan wasa, bisa dengan awsa, bisa dengan yusi. Bagaimana sebutkan? Qala wassa bitasydid wa awsa yusi aydan. Yusi fi'il mudhari' dari sini. Wassa apa mudhari'nya? Fa'ala yufa'ilu. Ya. Fa'alatan. Baik. Wassa berarti apa? Fi'il mudhari'nya yuwassi. Kalau awsa yusi. Maknanya mewasiatkan. Orang yang diwasiati namanya apa? Bahasa Arabnya. Ausaitu li fulan. Atau wassa fulanun fulanan. Ah, fulanan ini maf'ulnya disebut apa? Hah? Mausu begitu. Hah? Awsa dijuluki dengan wasiyun. Wasiyun. Wa hadha alladhi mana takhasama baina ahli sunnah wal jamaah wa syiah rafidah. Manil wasi? Manil wasi? Syiah yaqulun al wasiyyu huwa Ali ibn Abi Talib. Amma ahli sunnah yaqulun la, Rasulullah SAW lam yusi ahadan, lam yusi ahadan, wal amru syura, urusannya dimusyawarahkan, tidak ada wasi. Tetapi Syiah ngotot bahwa Ali lah wasiyur Rasulullah. Wa hiya lughatun qala ta'ala wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Wassa biha, dan mewasiatkan dengannya Ibrahim kepada anak-anaknya dan juga kepada Ya'qub. Ya'qub siapa? Siapanya Ibrahim? Cucu. Anaknya Ishaq. Wasa biha Ibrahim banihi. Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Anaknya Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Wa Ya'qub ditambah dengan Ya'qub karena dia adalah anaknya Ishaq. Ba'da Ishaq Ya'qub. Fa hadhihi al-ma'ani barakallahu fikum lughatan, secara lughah, secara bahasa. Wa syara'an adapun secara syar'i, ahdun khassun bit-tasarrufi bil mali aw at-tabarru'i bihi ba'dal maut. Ada apa ini? Yang namanya wasiyah adalah ahdun khassun bitasarrufi bil mal aw at-tabarru' bihi ba'dal maut, yaitu pesan khusus untuk memperlakukan harta miliknya. Awit tabarru' atau untuk mensedekahkan ba'dal maut, setelah matinya. Perhatikan dari definisi ini, ada beberapa catatan. Pertama, wasiat adalah ahad. Ahad itu pesan. Pesan khusus. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa yang namanya wasiat, pesan yang berkait dengan harta benda. Berkait dengan harta. Apakah suruh diginikan, suruh digitukan, atau berikan ke sana, berikan kemari, atau sedekahkan. Yang ketiga, ba'dal mauti. Ba'dal mauti. Kalau tidak ada tiga unsur ini, bukan wasiat. Itu namanya definisi. Kalau enggak ada unsur-unsur itu, maka bukan wasiat. Misalnya ahidah. Satu ahidah. Kedua, kaitannya dengan harta. Ketiga, ba'da al-maut. Baik. Kalau ahad, pesan, tapi enggak berkait dengan harta, wasiat bukan. Bukan. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang disebut wasiat. Saya wasiatkan pada kalian untuk tetap berpegang dengan Quran dan Sunnah. Itu ahad. Pesan-pesan sebelum wafat. Kadang-kadang memang dinamakan wasiat juga. Tetapi bukan yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah wasiat yang berkait dengan mal. Baik. Sekarang kalau berkait dengan harta dan juga ada pesannya, tolong harta saya ini bagikan kepada fuqara wal masakin. Tapi bukan ba'dal maut. Sekarang saya masih sehat walafiat. Apakah itu wasiat? Bukan. Ya nyuruh aja biasa. Tolong sampaikan. Baik, kalau membagikan harta dalam keadaan bukan setelah mati juga sama. Nah, sehingga tiga unsur ini harus ada. Ahdun khasun bil mali awit tabarru' ba'dal maut. Wahia masyru'atun bil kitab liqaulihi ta'ala. Dan pesan-pesan seperti ini disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul mautu in taraka khayran il wasiyah. Perhatikan. Kutiba alaikum, dicatat atas kalian. Apa maknanya? Wajib. Seperti puasa, Allah katakan kutiba alaikumus siyam, dicatat untuk kalian sebagai kewajiban puasa. Ini juga sama, kutiba alaikum, ditulis atas kalian, maknanya diwajibkan atas kalian. Apa itu diwajibkan? Idza hadara ahadakumul maut. Kalau datang kepada kalian waktu kematian ini, waktu kematian. In taraka khairan, kalau meninggalkan satu kebaikan harta. Baru kemudian apa kewajibannya? Al-wasiyah, hendaklah berwasiat. Apa keuntungannya berwasiat? Banyak. Di antaranya salah satunya tidak terjadi pertikaian setelah mati. Tidak terjadi pertikaian karena yang mati sudah berwasiat. Awas, tolong harta saya nanti dibagikan sesuai dengan hukum waris. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, sepertiga dari situ atau sepersepuluh dari sekian, tolong pesan saya bangunkan masjid. Alhamdulillah, kalau ternyata dia kaya raya, sepersepuluhnya bisa bangun masjid. Karena miliaran, mungkin 100 miliar. Sepersepuluhnya berapa? 10 miliar. Masjid mewah. Taib, boleh enggak 1/10-nya? Boleh. Kalau kebanyakan enggak boleh. Mengapa? Karena setelah engkau wafat, harta itu milik ahli waris, bukan milikmu lagi. Ini barakallahu fiikum, hikmah dari wasiat. Maka Allah katakan dalam ayat ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut an intaraka khairan alwasiyah. Diwajibkan atas kalian kalau kalian dihadiri kematian dan kemudian dia meninggalkan sesuatu kebaikan, maka diwajibkan atas kalian wasiat. Wa mashru'atun bi nisbati li hadhihi al ahadith al atiya wa ijma' al muslimina fi jami' al a'sar wal amsar. Juga disyariatkan wasiat ini di dalam sunnah. Mana dalil hadisnya? Hadisnya adalah yang sedang dan akan kita bahas. Li hadhihi al ahadith al atiya. Dalilnya adalah hadis-hadis yang berikut ini nanti. Dan yang ketiga, bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin seluruhnya. Ulama mana yang sepakat? Seluruhnya. Fi jami'il a'sari wal amsar. A'sar jam'u asrin, amsar jam'u misrin. A'sar jam'u asrin maknanya zaman, waktu. Wal amsar jamak Misr adalah negeri. Berarti ijma' kaum muslimin di seluruh zaman dan di seluruh negeri. Ulama yang terdahulu maupun ulama yang sekarang sepakat disyariatkannya wasiat. Juga di negeri Mesir, di negeri Yaman, di negeri Irak, di negeri Hijaz, di seluruh dunia para ulama sepakat. Fi kullil a'sari wal amsar. Wahia min mahasinil Islam. Dan wasiat ini termasuk salah satu dari keindahan Islam. Ij'ala li sahibil mal juz'an min malihi. Karena Allah jadikan bagi pemilik harta bagian dari hartanya. Ya'udu alaihi tawabuhu, yang kembali kepadanya seluruh hartanya. Saya ulangi, yang kembali kepadanya seluruh pahalanya. Wa ajruhu, balasannya ba'da mauti, setelah matinya. Orang yang masya Allah memiliki harta ketika hidupnya dan dia merasa saya kurang bersedekah. Ketika dia sedang sakit, berbaring, dia pesan, tolong kalau saya mati, itu semua harta saya seluruhnya bagikan kepada kaum muslimin sebagai sedekah saya. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Mengapa? Karena engkau sudah dalam keadaan sakit, mendekati ajal, mendekati mati. Maka berarti hartamu sebentar lagi milik al-warasa, milik ahli waris. Jangan engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan fuqara. Artinya engkau membagikan hartamu ke seluruh manusia, sedangkan ahli warismu dalam keadaan fuqara. Yatakaffafuna an-nas. Yatakaffafun, meminta-minta pada manusia. Itu yatakaffaf namanya. Berarti engkau baik sama sekian banyak orang, tidak baik pada ahli warisnya sendiri. Wahum ahakku biha wa ahlaha. Sedangkan mereka lebih berhak untuk itu, dan mereka memang ahli waris, ahlinya. Kenapa sudah mati atau mau mati baru ingat sedekah? Tidak bisa. Diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang nanti akan kita bahas, seorang yang sahabat yang sakit merasa akan wafat, anaknya cuma satu, perempuan lagi, dia berpikir, anak saya perempuan, Kalau dia menikah, dia akan ditanggung biaya hidupnya oleh suaminya. Maka kata saya, akan saya sedekahkan semuanya. Bolehkah ya Rasulullah? Kata Nabi, jangan. Itu terlalu banyak. Kalau begitu separuh ya Rasulullah. Separuh juga masih terlalu banyak. Kalau begitu sepertiga. Kata Nabi, "Ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir." Iya, boleh sepertiga, tapi itu pun sudah banyak. Tsulus katsir, wa tsulutsu katsir. Na'am ats-tsulutsu wa tsulutsu katsir. Iya, sepertiga boleh, tetapi sepertiga itu pun terlalu banyak. Ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya barakallahu fiikum, orang tadi ingin untuk mendapatkan pahala sebelum matinya. Iya kan? Pengen bangun masjid, pengen membangun sekolah, bangun pondok pesantren, pengen bersedekah jariah. Maka diberi haknya. Silakan berwasiatlah. Bahkan disuruh, diwajibkan untuk kalian berwasiat. Tapi jangan banyak-banyak. Paling banyak sepertiga. Kurang dari itu lebih bagus. Barakallahu fikum. Terutama orang yang ada di rumahnya, orang yang dipelihara di rumahnya, yang ternyata tidak mendapatkan warisan. Kasihan dia. Ini rumah memiliki sekian keluarga, ternyata ada dua anaknya, masya Allah, tetapi dia memelihara anak yatim tiga. Maka ketika beliau meninggal, anak yatim ini gak dapat apa-apa. Padahal biasanya ketika dia hidup, siapa yang biayai? Yang mayit tadi, yang meninggal tadi. Biaya hidupnya, pakaiannya, makanannya terus. Ketika wafat anaknya, ini hak saya, ini hak saya, istrinya ini hak saya, anak ini gak dikasih. Kasihan kan? Kamu kan bukan keluarganya, kamu kan bukan anaknya, kamu gak mendapat waris. Ya benar sih, gak mendapat waris. Makanya sebelum wafatnya, wahai orang soleh yang memelihara anak yatim tadi, jangan lupa, tolong anak-anak yatim itu berikan kepadanya sepertiga dibagi tiga. Berapa tuh? Sepertiga bagi tiga. Sepersembilan. Apa seperenam? Barakallahu fiikum. Ya, sepersembilan. Qala, dikatakan ini penting, makanya dikatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian kalau kalian punya harta sebelum meninggal kalian, diwajibkan wasiat. Ada bukan hanya anak yatim, ada ponakannya yang tidak punya bapak dan ibu dipelihara oleh dia. Wasiatkan padanya sebagian. Kalau ada saudaramu yang di rumahmu, berikan pada mereka. Khawatir anak turunannya atau ahli warisnya tidak memberikan. Wa hiya min lutfillahi bi'ibadihi wa rahmatihi bihim. Kewajiban wasiat ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan rahmat Allah kepada mereka. Hina ma abahalahum min amwalihim inda khurujihim min ad-dunya. Di mana Allah membolehkan bagi mereka untuk berbuat dengan harta-harta mereka sebelum matinya. Atau ketika khuruji minad dunya, ketika keluar dari dunia. An yatazawwadu li akhiratihim, agar mereka berbekal sebelum matinya. Binasibin minha, agar berbekal sebelum matinya dengan amalan soleh, kalau bisa amalan yang terus menerus, ini jariah. Tapi sudah diingatkan, bagaimana? Tidak lebih dari sepertiga. Walihada ja'a fi ba'dil ahadis al-qudsiyah, oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis qudsi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, yabna Adam, ja'altu laka nasiban min malika hina akhattu biqadhibika liudhiraka bihi wa uzakkika. Wahai anak Adam, aku telah menjadikan untukmu bagian dari hartamu ketika aku mengambil qadhimmu. Qadhim maknanya makhrajan nafs minal halqi, tempat keluarnya napas dari kerongkongan atau tenggorokan. Nah itu namanya qadhim. Jadi ketika aku cabut napasmu, yuridu yang dimaksudkan inda khuruji nafsihi wa inqita'i nafsihi. Inda khuruji nafsihi, ketika keluar nyawanya, wa inqita'i nafasihi. Hati-hati, yang pertama nafsi, yang kedua nafasi. Inda khuruji nafsi, ketika keluar jiwanya, wa inqita'a nafasi, dan ketika terputus nafasnya. Barakallahu fikum in sahha hadzal hadis. Maknanya bahwa ketika engkau mati, hartamu ini milik ahli warismu. Habis, engkau tidak punya hak terbiar. Ternyata tidak demikian. Masih ada hakmu. Masih ada hakmu. Barangkali engkau ingin beramal soleh sebelum matinya, barangkali engkau ingin bersedekah sebelum matinya, barangkali engkau ingin amal jariah sebelum matinya, maka saat itulah engkau berwasiat dari sepersekian hartamu. Ini kasih sayang dari Allah SWT. Masih boleh berwasiat. Mungkin kalau anak turunannya dikasih pendapat, oh, jangan, sudah terlambat, engkau gak boleh beramal soleh lagi, ini semua hak kami ahli waris, kan begitu. Kadang-kadang anak turunannya tamak, abinya belum mati sudah ditagih warisannya. Wah bapakku, ini kan kalau engkau mati ini kan milik saya, milik kami ini anak-anak. Iya nak, ya udah, kenapa kami ngambil, gak boleh. Anggap saja ini warisan. Anggap saja abi sudah mati. Astagfirullah, abi masih hidup nak. Ini zalim, durhaka pada orang tua. Yang masih hidup saja ada anak yang merongrong dengan alasan warisan. Bagaimana kalau abinya dalam keadaan sudah hampir wafat? Saya wasiatkan. Udah gak usah wasiat-wasiat. Itu harta kami semua. Tak boleh. Punya hak. Allah dengan rahmatnya, Allah dengan kasih sayangnya memberikan hak pada orang yang akan wafat. Kamu masih bisa bersedekah. Kamu masih bisa memberikan wasiat. Bahkan dianjurkan untuk berwasiat sebagai pembersih. Liutahhiraka, agar aku mensucikan kamu bihi dengannya. Wa uzakkika, agar aku memberikan, membersihkan kamu. Mensucikan kamu dan membersihkan kamu sebagai tazkiyah wa tahara. Hadis pertama dalam bab ini, An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusibihi yabitu laylatan aw laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, ma haqqu mri'in muslim lahu syai' yusi bihi yabitu laylatan aw laylataini illa lawasiyatuhu maktubatun indah. Kewajiban atas seorang muslim untuknya adalah sesuatu yang dia wasiatkan dengannya. Tidaklah dia bermalam semalam atau dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Karena ajal tidak bisa diketahui kapan datangnya. Karena ajal kadang datang mendadak. Kalau sakit dulu sampai renta, sampai sudah napasnya tersengal-sengal, dia bisa wasiat. Tetapi kalau sehat walafiat, tiba-tiba ketabrak, kecelakaan, langsung mati, bagaimana nulis wasiat? Tidak bisa. Sehingga walaupun engkau sehat walafiat, maka hendaklah engkau mempersiapkan di balik bantalmu wasiat. Ya, tulis, taruh di bantal. Barangkali ketika kamu sudah berkata Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama engkau ya Allah, aku mati dan aku hidup, kemudian mati, nggak bangun lagi, di bawah bantalnya ada wasiat. Sampai setahun nggak mati-mati, harta bertambah berlimpah, dirubah lagi. Kalau gitu tidak hanya untuk si Polan dan si Alan, ini bisa bangun masjid kecil-kecilan, sepertiganya atau kurang dari itu. Ternyata sudah ditulis di bawah bantalnya, juga gak mati-mati, sampai bertahun-tahun, lebih kaya lagi. Dia bikin Islamic Center, masjidnya, kamarnya, wasiatnya tulis semua. Gak apa-apa, dirubah lagi, dirubah. Gak apa-apa, sebelum mati, belum sah sebelum matinya. Sehingga tulislah, kalau ada perubahan dirubah, kalau ada pergeseran digeser, kalau ternyata malah bangkrut coret. Pesannya hanya wasiat biasa atau hanya pesan-pesan saja? Kasihan anak-anakku, tidak memiliki kecuali sedikit. Dirubah lagi, dirubah lagi. Jangan sampai wasiat yang kemarin ketika kaya meninggalnya ketika miskin, nggak cocok wasiatnya. Loh, uang ada berapa abi-abi, mau bangun masjid, Islamic Center segala macam. Baik, barakallahu fiikum. Sehingga ini kebiasaan orang dulu aja, simpan di bawah bantal. Ya tidak harus di bawah bantal, cuma biasanya dia berbaring, orang akan mengangkat dan langsung kelihatan wasiatnya. Barakallahu fikum. Wazada Muslim, di dalam riwayat Muslim ada tambahan kalimat, qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fa wallahi ma marrat alayla alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika illa wa 'indi wasiyyati. Demi Allah, kata Abdullah Ibnu Umar, sungguh demi Allah, tidak lewat satu malam pun sejak Rasulullah SAW berkata seperti itu, tidak pernah terlewat satu malam pun kecuali wasiatku ada di sisiku. Wasiatku ada di sisiku. Ini ditulis terus oleh beliau selama sejak beliau mendengar wasiat atau pesan dari Nabi SAW. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. يخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرصة قبل فواتها، فأفادهم أنه ليس من الحق والصواب والجزم لمن عنده شيء يريد أن يوصي به ويبينه أن يهمله hatta tamdi alaihi almuddah at-tawilah. Nabi menganjurkan, yahuddu adalah menganjurkan umatnya alal mubadarah, untuk segera membuat surat wasiat. Nabi menganjurkan, mendorong umatnya agar segera melakukan fi'lil khair, melakukan perbuatan baik. Waktina mil fursah, dan mengambil kesempatan qabla fawatiha, sebelum lewat mengambil kesempatan sebelum lewat. Fa'afadahum annahu laysa minal haqqi was-shawabi wal-jazmi liman indahu syai'un yuridu an yusi bihi wa yubayyinuhu an yuhmilahu hatta tamdi 'alaihi al-muddah at-tawilah. Agar segera sebelum terlewat waktunya. Annahu laysa minal haqqi was-shawab wal-hazm. Sesungguhnya bukan kebenaran, bukan sawab, bukan sesuatu yang benar, bukan hazm, bukan tekad yang sungguh-sungguh bagi mereka yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan tetapi tidak dijelaskan. Nanti, nanti, nanti sampai mati. Hati-hati. Itu sangat berbahaya. Sebab ketika dia sudah mati dan belum nulis suratnya, tidak berlaku. Maka la yuhmiluhu, jangan diabaikan. Ihmal adalah abai. Hatta tamdi alaihil muda tawilah, jangan diabaikan sampai berlangsung lama. Khawatir tiba-tiba datang kematian. Wah, saya masih sehat. Ah, saya masih sehat, nanti saja, nanti saja, nanti saja. Karena memang sebagian para ulama menyatakan lebih wajib lagi kalau ada alamat. Kalau ada alamatul maut. Jadi kewajiban menulis wasiat dianjurkan sudah ada di bantalmu walaupun kamu masih sehat. Baik. Apalagi sudah tua, bisa jadi akan datang ajalnya tiba-tiba, tulislah. Apalagi sudah sakit, apalagi ada alamatul maut, ada alamat al-maut, tanda-tanda kematian, lebih wajib lagi. Tetapi barakallahu fikum, jangan menunggu, saya kan masih sehat, gak ada tanda-tanda kematian, saya gak punya penyakit jantung, saya gak punya penyakit stroke, saya gak punya darah tinggi, saya gak punya, jangan. Belum tentu. Barangkali engkau akan mati bukan karena stroke, bukan karena jantung, tapi karena kecelakaan. Dan engkau belum menulis apapun. Sehingga barakallahu fikum, kewajibannya bertingkat-tingkat. Yang paling wajib kalau sudah ada tanda-tanda kematian. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika tertikam, ditikam oleh budak Khuluj, maka datang dokternya, meriksa, terus memberi minum susu. Ketika Umar bin Khattab minum susunya, keluar dari lukanya. Kata dokternya, ausi, berikan wasiat, engkau tidak akan selamat. Berilah wasiat, kemungkinan besar engkau tidak akan selamat. Kalimat ausi inilah menunjukkan bahwa dokternya pun paham hukum menulis wasiat. Segera berikan wasiat. Maka dia berpesan, kalau aku mati dan seterusnya. Ikhwan bin na'azullah, di situ terjadi keunikan. Mereka bertakziah kepada Umar bin Khattab dalam keadaan masih hidup. Seperti orang takziah. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan husnul khatimah. Engkau orang baik, insya Allah kau mati akan baik. Datang berduyun-duyun untuk bertakziah, padahal beliau masih hidup. Mudah-mudahan engkau digabungkan bersama dua sahabatmu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Datang lagi seseorang, sungguh engkau memimpin dengan adil, kami akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Datang lagi seorang, semoga Allah merahmatimu, semoga engkau mendapatkan husnul khotimah. Dalam keadaan masih hidup. Barakallahu fikum. Itu keluar sedikit. Kembali kepada kitab. Berarti wasiat barakallahu fikum dianjurkan dan diwajibkan dan jangan ditunda-tunda. Bal yubadir ila kitabatihi wa bayanih. Bahkan segeralah menulisnya dan segeralah menjelaskannya. Karena wasiat bisa dengan dua cara. Bisa dengan menulisnya, bisa dengan menjelaskannya. Kalau menjelaskan harus lengkap ahli warisnya. Ya fulan, adabi, aina fulan, adabi, mana si Allan, mana si Allanah, wa fulanah, ada ya, adabi, udah kumpul semua ya. Ingat ya, abi wasiat. Kalau abi mati, abi berpesan begini. Harta begini. Berikan untuk ini, berikan untuk itu dan seterusnya. Sehingga semuanya tahu. Ada saksi-saksinya. Wa ghayatu ma yusami' fihi al-lailah wal lailatain. Dan puncak yang dimaklumi hanya semalam atau dua malam. Tidak boleh ada semalam atau dua malam kecuali wasiatnya sudah ada di sisinya. Fa innal mubadara ila dhalika min al-musabaqah ila al-khairat wa akhdhi bil jazm. Karena bersegera untuk melakukan wasiat merupakan musabaqah ila al-khairat. Merupakan berlomba-lomba dalam kebaikan yang diperintahkan dalam Quran. Fastabiqul khairat. Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Wal akhdhu bil jazm. Dan itu menunjukkan kesungguh-sungguhan. Kalau dia memiliki kesungguh-sungguhan. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyuruh untuk bersegera dalam beramal baik sangat banyak. Apa saja di antaranya? Ayat dulu. Di samping fastabiqul khairat, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan jannahnya. Bersegera mendapatkan jannah, maknanya segera beramal saleh. Itu sudah dua ayat yang mirip seperti itu. Apalagi? Hadis. Badiru bil a'mali fitnan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Wahlu majarrah. Dan masih sekian lagi hadis-hadisnya. Fa innal insana la yadri ma maqamuhu fi hadhihi al-hayah. Karena manusia tidak tahu bagaimana kedudukannya dalam kehidupannya. Apakah seminggu lagi atau dua hari lagi? Wallahu a'lam. Kama anna fi imtithal amri Rasul. Di samping itu, kalau bersegera berarti engkau melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Melaksanakan perintah Rasul untuk bersegera dapat pahala. Walaupun ternyata enggak mati-mati, hidup terus sampai bertahun-tahun, enggak apa-apa. Catatan wasiatmu yang kemudian dirubah lagi, dilengkapi lagi, disempurnakan lagi dalam keadaan dapat pahala. Mengapa? Karena Nabi menyuruh untuk bersegera. Jangan sampai lewat satu malam atau dua malam kecuali catatan wasiat sudah ada. Walidha fa inna ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Oleh karena itulah maka Ibn Umar semoga Allah meridai beliau dan bapaknya, ba'da'an sami'a hadihin nasihah, setelah mendengarkan nasihat ini dari Nabawiyah ini, kana yata'ahad wasiyatuhu, beliau sangat menjaga wasiatnya, kulla layla, setiap malam sudah ada wasiatnya di sisinya. Imtithalan li amri syari' sebagai praktek terhadap perintah syariat. Wabayanan lil haq sebagai penjelasan terhadap kebenaran. Wa ta'ahuban lin naqlah ila daril qarar. Dan sebagai persiapan untuk berpindah ke daril qarar, ke negeri yang abadi, yaitu akhirat. Naktafi bihadha al-qadr, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Masih ada 10 menit ya sebelum ustaz berikutnya masuk pengganti istirahat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.